ditekankan, dinasehatkan berulang kali oleh para ulama salaf. Mengingat memang perkara ini adalah salah satu permasalahan penting yang apabila diterapkan, maka hamba-hamba Allah ini atau umat ini akan terarah dan terbimbing sampai pada kesimpulan hukum tentang permasalahan tersebut yang tepat. Bisa mengambil sikap yang tepat dan syar'i, dan sebaliknya, ketika perkara ini diabaikan, ditolak, ditakwil-takwil dengan logikanya, dengan kepentingannya, dengan kelemahan imannya, maka hal ini akan menjadi salah satu penghalang seorang hamba untuk mendapatkan al-haq. Dan dengan itu dia akan terseret dalam fitnah yang besar. Di samping dalil Al-Quran dan kemudian dalil dari sunnah dan hadis Rasul, juga dalil-dalil atau penegasan wasiat para sahabat dan salafus saleh, juga sejarah membuktikan hal ini, bahwa kembali kepada kibarul ulama, terkhusus yang membidani permasalahan tersebut, adalah barakallahu fikum salah satu jalan keselamatan. Kalau dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Di sini pada ayat ini Allah mencela orang-orang yang apabila terjadi sebuah peristiwa, sebuah problem terkait keumuman muslimin, bukan sekedar problem rumah tangga atau problem pribadi, tetapi problem yang menimpa umat, mengancam dunia mereka, rizki mereka, kehidupan mereka, aktivitas mereka, dan lebih-lebih problem atau fitnah yang mengancam keselamatan akidah kaum muslimin, keselamatan dakwah kaum muslimin, manhaj dan iman mereka. Ini yang diistilahkan oleh para ulama adalah dengan istilah an-nazilah. An-nazilah yaitu peristiwa yang menimpa umat Islam terkait dengan agama mereka dan kepentingan dunia mereka. Maka Allah mencela dalam ayat ini orang-orang yang apabila muncul sebuah peristiwa besar, mudah berkomentar, menukil kesana kemari, menilai, menyimpulkan, baik perkara tersebut, peristiwa tersebut, sebuah peristiwa yang menjanjikan atau mendatangkan keamanan bagi kaum muslimin, ketentraman bagi mereka, atau peristiwa kejadian fitnah yang membuat kaum muslimin, membuat mereka takut, khawatir, cemas. Nah, mereka keburu-buru untuk mengomentarinya, menukilnya, menyimpulkannya, menilai, sehingga fitnah itu semakin besar, semakin sulit untuk dikendalikan, semakin banyak korbannya. Maka Allah mengatakan, walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka itu mau segera mengembalikannya kepada ulil amri atau ar-rasul atau ulil amr, mau mengembalikan problem tersebut, mencari jawabannya, bimbingannya, kesimpulan hukumnya, sikap yang mesti diambil kepada rasul dan ulil amr, dalam hal ini terkhusus adalah ulama, maka pasti para ulama ahlul istimbat yang bisa beristimbat menyimpulkan kesimpulan hukum, menghubungkan antara realita dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, menghubungkan peristiwa tersebut, tinjauan pandangnya dari Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka akan mampu untuk mengambil kesimpulan hukum tadi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karunia dan rahmat Allah kepada kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, mengikuti jejak syaitan. Kecuali sedikit di antara kalian akan mengikuti jejak syaitan, berbicara tanpa ilmu, mengikuti jejak syaitan untuk menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang dia tidak berhak untuk berbicara dan menyimpulkan. Dan ini ternyata terjadi pada setiap waktu. Akhirnya tidak sedikit dari manusia ini yang terhalang dari al-haq. Terhalang untuk mencapai al-haq dan kesimpulan hukum yang tepat terkait musibah, malapetaka atau fitnah yang sedang terjadi. Barakallahu fikum. Mengembalikan peristiwa yang terjadi kepada selain ulama al-kibar, ini adalah salah satu musibah dan penghalang bagi seorang hamba untuk sampai pada kebenaran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalil dari sunnah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa barakah itu akan datang atau terwujud, diraih barakah ilmu, barakah sikap yang tepat, barakah kesimpulan hukum terhadap suatu masalah, yang benar adalah bersama para ulama kibar yang ada di antara kalian. Berarti kalau mencari ilmu, kesimpulan hukum, fatwa kepada selain al-akabir, selain ulama kibar, maka dia akan kehilangan barokah. Barokah dalam bentuk kelurusan sikap, kelurusan dan selamatnya akidah serta manhaj, akan tidak bisa dia raih kalau tidak dikembalikan kepada al-akabir illa yasha Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki dia masih selamat. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina." Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, seorang yang tidak bisa mengetahui hak kedudukan, posisi ulama kibar di antara kita ini. Kibar di sini luas maknanya, tetapi yang terutama dan utama adalah ulama. Al-kibar, ulama besar, ulama senior, itu makna ulama kibar. Senior dari sisi keilmuannya, senior dari sisi umurnya, senior dari sisi pengalaman-pengalamannya menghadapi berbagai problem. Dan telah terbukti senioritasnya di kalangan umat, diakui oleh para ulama senioritas dia. Itu ulama kibar. Barang siapa, kata Rasulullah, yang tidak bisa mengetahui hak kedudukan, posisi, kehormatan ulama kibar, kabirul ummah, terkhusus ulamanya, maka dia bukan dari golongan kita. Sekarang ini bermunculan orang-orang yang tidak mengerti hak para ulama, tidak mengerti posisi dan kedudukan serta kehormatan mereka, sehingga banyak yang berani berkomentar, berbicara, menyimpulkan, mengambil sikap sendiri, berfatwa mendahului ulama. Yang muncul malah fitnah. Barakallahu fikum. Kembali kepada ulama kibar adalah salah satu sunnah muttaba'ah. Salah satu sunnah yang wajib untuk diikuti. Dan salah satu prinsip dalam prinsip akidah ahli sunnah. Ulama selalu mengulang-ulang perkara ini dari dahulu. Kalau kita sudah tahu dalil Al-Quran dan kemudian beberapa dalil sunnah, maka berikutnya nasihat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La yazalun nas fi khairin ma atahumul ilmu min akabirihim." Umat ini akan senantiasa mulia, baik. Baik akidahnya, dakwahnya, imannya, manhajnya, negerinya, dan seterusnya. Selama masih mereka itu mendapatkan ilmu atau datang ilmu kepada mereka dari ulama kibar. Datang fatwa kepada mereka dari sisi ulama kibar. Senada dengan ini adalah nasihat as-sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala la yazalu an-nas fi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa umana'ihim wa idza akhadhuhu 'an asaghirihim wa shirarihim halaku. Senantiasa umat ini akan selalu berada di atas kebaikan, selamat dari fitnah, selamat dari penyimpangan, selamat dari kesyirikan, selamat dari bid'ah, selama mereka mengambil ilmu, mengambil fatwa, mencari bimbingan dalam bersikap dari para ulama kibar dan orang-orang yang mengemban amanah. Namun kata sahabat Ibnu Mas'ud, apabila umat ini sudah mencari ilmu, fatwa atau bimbingan dari selain al-kibar, dari orang-orang sirar yang belum cukup ilmu, belum cukup pengalaman, belum cukup umur, belum pula mendapatkan rekomendasi dan pengakuan dari ulama kibar tentang posisi dan kredibilitas keilmuannya, maka umat ini akan binasa, masuk dalam kubangan fitnah. Fitnah menimpa akidahnya menjadi akidah yang menyimpang. Fitnah menimpa dakwahnya, menimpa manhajnya, menimpa negerinya. Ternyata nasihat seperti ini berlanjut dari zaman ke zaman sampai hari ini. Secara praktek juga demikian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Iman dari sahihnya, terkait munculnya fitnah Al-Qadariyah di negeri Basrah. Diriwayatkan dari dua ulama tabi'in yang mulia, dua muhaddis di zaman tabi'in yang mulia, yaitu Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur. Dan dua orang ini dari negeri Basrah, tempat munculnya fitnah Qadariyah. Qala fadhahabtu aw fadhahabna mu'tamiraini aw hajjaini, maka kami berangkat ke negeri Mekah berhaji atau umrah pada waktu itu. Kami berharap bisa berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi. Perhatikan, kami berharap bisa berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi. Fawuffiqa lana bi Abdullah bin Umar bin Khattab. Kami kemudian diberi taufik oleh Allah untuk berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab yang masih hidup di kala itu. Masih hidup di masa fitnah Qadariyah tadi. Perhatikan, berangkat dari Basrah haji atau umrah untuk bertanya kepada sahabat. Sahabat pada masa itu adalah kibarul ulama. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan yang semisalnya pada masa-masa seperti itu adalah kibarul ulama. Dua orang ulama dari Basrah ini bukan sembarang orang. Nama Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur tersebutkan dengan nama yang harum keilmuannya, perjuangannya. Tidak kemudian menjawab sendiri di saat pada waktu yang sama masih berada ulama kibar. Tahu tentang kadar dirinya. Tidak sembarangan berbicara. Kami ingin bertanya kepada ulama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi. Kemudian kami diberi taufik berjumpa dengan Abdullah bin Umar dakhil, sedang masuk ke Masjidil Haram. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian kami apit Abdullah bin Umar. Salah satu di antara kami ada di sebelah kanannya, yang satu ada di sebelah kirinya. Kemudian kami sampaikan kepada beliau realita dan fakta yang terjadi di negeri Basrah. Meminta fatwa, meminta bimbingan bagaimana menyikapi mereka. Kalau tadi Nabi mengingatkan dalam hadis, bukan bagian dari golonganku orang yang tidak mengerti kedudukan al-akabir, posisi dan kehormatan mereka. Sekarang ini pihak-pihak yang tidak mengembalikan perkara yang muncul dan fitnah yang muncul kepada akabir, atau bahkan menolaknya dengan berbagai syubhat, sungguh dia termasuk orang yang terancam dalam hadis ini. Bukan dari golonganku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Abdullah bin Umar sebagai seorang mufti, termasuk salah satu dari kibarul ulama pada waktu itu, yang telah terdidik dengan didikan Rasulullah dan para sahabat kibar sebelumnya, menghadapi berbagai kasus. Bukan sekedar ilmu secara teori yang dia pelajari di masjid-masjid, tetapi secara praktek. Kasus demi kasus terjadi, fitnah demi fitnah terjadi. Maka dijawablah oleh sahabi Abdullah bin Umar, bagaimana menyikapi kaum Qadariyah yang ada di negeri Basrah. Dan perlu diketahui bahwa ulama dan fuqaha pada setiap zaman ada. Tidak sedikit jumlahnya yang namanya fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih. Banyak menguasai ilmu fikih dan seluk-beluk fikih. Usul fikih, kaidah fikhiyah, dalil-dalil fikih. Banyak fuqaha yang menguasai dan telah berposisi dengan posisi sebagai al-fuqaha. Sahabat Nabi secara umum adalah fuqaha. Terlebih Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Mereka ulama fuqaha. Namun di saat masih beradanya Abu Bakar As-Siddiq, di saat masih hidupnya Umar ibn Khattab atau Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, bagaimana mereka bersikap? Kepada siapa dikembalikan fatwa? Kepada siapa dikembalikan perkara fitnah yang menimpa umat untuk mendapatkan fatwa yang tepat? Dalam hadis Rasul yang sering kita dengar bersama, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bis sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, pasti kalian akan mendapati atau dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian di saat seperti itu untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Apa tidak ada sahabat yang lainnya? Mu'adz bin Jabal. Termasuk ulama sahabat yang diutus oleh Nabi. Abu Musa al-Ash'ari. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Tapi di saat terkait sebuah peristiwa besar, fitnah menimpa umat, perselisihan yang menimpa umat, kepada siapa kembalinya? Kepada Khulafa' ar-Rasyidin. Kenapa? Satu, di samping senioritas mereka dari sisi umur, juga senioritas mereka dari sisi ilmu, baik secara teori maupun ilmu secara praktek, langsung menerimanya dari Nabi. Umar bin Khattab belajar dari Abu Bakar As-Siddiq dalam beberapa peristiwa. Utsman bin Affan menggali ilmunya dari Umar bin Khattab dalam sekian kasus, kebijakan-kebijakannya, fatwa-fatwanya. Ali bin Abi Thalib juga demikian, menimba ilmu dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dan sebelum itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman demi pengalaman, peristiwa demi peristiwa mendidik seseorang untuk bisa menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Beda dengan seorang yang banyak belajar dia, banyak dia menguasai disiplin ilmu, bertahun-tahun juga dia belajar, tapi tidak pernah dihadapkan dengan berbagai peristiwa. Ilmu dia cukup sebatas ilmu pembahasan fikih dan yang semisalnya, sebatas seperti itu. Pembahasan akidah-akidah yang memang sudah paten, ya, keberadaannya, wujudnya dalam ilmu akidah. Tetapi ketika muncul syubhat demi syubhat, siapa yang bangkit untuk menjelaskan kepada umat? Tidak lain adalah al-kibar minal ulama. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ucapan ini sering didengungkan. Kita bersama kibar, kita bersama kibar. Syekh Fulan itu adalah ayah kita dalam berbagai problem ini. Dia adalah pembimbing kita. Namun di saat fitnah muncul, banyak yang melupakan kaidah ini. Di saat fitnah sudah datang, saatnya untuk kembali kepada kibar, dilupakan al-kibar. Sebatas teori yang dipelajari. Tadi saya katakan bahwa yang namanya ulama banyak. Fuqaha juga banyak. Tapi tidak semua fuqaha dapat menjadi rujukan dalam berbagai fitnah dan problem yang menimpa umat. Tidak semuanya. Ingatlah peristiwa di masa Al-Imam Ahmad. Ketika munculnya fitnah akidah Jahmiyah, di mana tokoh-tokoh Al-Jahmiyah didukung oleh Waliul Amr. Akidah Jahmiyah dijadikan sebagai asas tunggal negara yang didoktrinkan kepada seluruh rakyat dan ditekankan kepada seluruh ulama, tempat-tempat pendidikan dan yang lainnya. Peristiwa besar. Kepada siapa kembalinya pada waktu itu? Fatwa, bimbingan untuk menyikapi fenomena tersebut, tidak lain kepada ulama-ulama tertentu. Yang termasyhur adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Para fuqaha pun pada saat itu berdatangan kepada Imam Ahmad. Bagaimana menyikapi fenomena ini? Padahal mereka fuqaha. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah dan buku akidah yang menceritakan tentang peristiwa besar yang terjadi pada saat itu, bahwa para fuqaha dan ulama yang ada pada saat itu kembali kepada Imam Ahmad untuk mengenali siapa tokoh-tokoh bid'ah, siapa yang ditahdzir, siapa yang mubtadi', bagaimana menyikapi tekanan waliul amr. Sampai ketika Imam Ahmad di penjara, datang sekelompok fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih. Luar biasa keilmuannya dalam bidang fikih. Periwayatannya dalam bidang hadis. Bukan sembarang orang. Bukan penuntut ilmu kayak kita, bukan. Fuqaha, kalimat ini kalimat yang agung. Kalau disebut fuqaha, kalimat yang mulia. Namun, apakah mereka bisa menjawab sendiri? Ternyata realita membuktikan mereka kembali kepada Imam Ahli Sunnah, Imamul Jarhi wa Ta'dil pada masa itu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ketika sebagian fuqaha datang menemui Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, fitnah ini semakin meluas, tekanan-tekanan kepada kita terus dilakukan, masa kita akan tinggal diam? Mereka mengira, fuqaha menimbang, ini adalah sebuah mafsadah, sebuah musibah menimpa masyarakat kita, gak boleh dibiarkan. Akidah mereka bisa jatuh kepada akidah kufur. Akidah Jahmiyah, akidah kufur. Ulama mengkafirkan akidah Jahmiyah. Orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk, kafir dalam pandangan ulama salaf. Ini didoktrinkan kepada masyarakat. Di tempat-tempat pendidikan. Kepada para mufti. Disiksa, dipenjara, dibunuh. Banyak pihak. Bahkan para ulama. Datanglah fuqaha. Wah, Imam Ahmad. Apakah kita tetap akan tinggal diam? Muncullah ketokohan Al-Imam Ahmad. Dengan keilmuannya dan taufik dari Allah untuk berfatwa tepat sesuai realita. Kata Al-Imam Ahmad. Alaikum bil inkari bikulubikum. Alaikum bil inkari bikulubikum. Yang wajib atas kalian dalam kondisi seperti ini adalah mengingkari keadaan ini dengan hati kalian, yakni kalian tidak rela, kalian tidak riba, benci terhadap keadaan ini. Tapi jangan sampai ada yang menggunakan kekuatan melawan waliul amr. Jangan. Muncullah ketokohan Al-Imam Ahmad ini dalam menyikapi waliul amr, dalam menyikapi tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu, dengan syubhat demi syubhat yang muncul pada setiap perubahan yang ada pada saat itu. Pada pertama kali munculnya fitnah Jahmiyah ini, terang-terangan mereka menyatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Terang-terangan didoktrin anak-anak kecil, ya, di ma'had-ma'had atau tempat-tempat pendidikan para ulama, Al-Quran makhluk bukan kalamullah, terus ditekankan. Sampai berjalan waktu, terbunuhlah yang terbunuh, tersiksalah yang tersiksa, khalifah berganti khalifah, sampai kurang lebih 3 masa pemerintahan Al-Imam Ahmad di penjara, dihinakan, disiksa. Begitu juga beberapa ulama yang bersamanya dipaksa untuk mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bertahan. Disiksa. Bukan sekedar ancaman. Bukan sekedar analisa. Kekhawatiran-kekhawatiran. Oh, nanti kita akan diginikan. Nanti ini berarti kita dalam posisi terpaksa. Tidak. Kondisi pedang dan cambuk-cambuk itu ada di hadapan beliau dan sudah dipukul, dicambuk, dipenjara, Dan Imam Ahmad melihat sendiri orang-orang yang telah dibunuh. Ulama-ulama yang dibunuh di hadapan beliau. Tapi apakah Imam Ahmad menjadikan keadaan dan kondisi itu sebagai kondisi darurat, terpaksa untuk beliau juga mengucapkan, ya memang betul Al-Quran adalah makhluk bukan kalam Allah, agar selamat dari pembunuhan? Tidak. Sabar. Menahan diri. Sampai beliau sendiri tidak bisa berdakwah, berhenti mengajar, berhenti dalam pengertian tidak sebebas ketika sebelum itu meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Beliau bukan pengangguran yang hanya tinggal di rumah, bukan. Barakallahu fikum. Sampai barakallahu fikum selesailah fitnah Al-Jahmiyah dengan munculnya Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah, sehingga keputusan dan kebijakan negara adalah kembali kepada akidah Ahli Sunnah, akidah Salaf. Maka Jahmiyah di saat itu lari, tunggang langgang, sembunyi. Ya. Setelah terjadinya arah perubahan kebijakan Waliul Amr, maka Sunnah bangkit. Akidah Salaf nampak. Di saat itu kaum Jahmiyah tidak berani lagi terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi muncullah akidah yang berikutnya yang dinamakan dengan Al-Waqifah. Syubhat. Al-Waqifah adalah kelompok yang kalau ditanya apakah Al-Quran itu kalamullah? Naam. Al-Quran kalamullah. Ulama yang hidup pada saat itu terkhusus Imam Ahmad berfatwa. Perhatikan, kembali lagi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berfatwa, di masa sekarang ini, tidak cukup seorang hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi harus dilengkapi dengan kata-kata, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tegaskan. Loh kenapa sih? Seorang imam mengetahui pintu-pintu yang berbahaya. Beda dengan kita. Jangankan kita, banyak fuqaha yang tidak mengerti celah-celah ini. Tampillah Imam Ahmad. Sampai keluar fatwa pada waktu itu. Man qala Al-Quran kalamullah thumma tawakkaf fahuwa jahmi. Barang siapa yang sudah mengucapkan atau berkeyakinan Al-Quran kalamullah, kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan ketika dikatakan lanjutkan, bukan makhluk, dia sudah cukup sampai sini. Kenapa? Salah saja. Salah kalau saya katakan Al-Quran kalamullah. Jawabannya dijawab pada waktu, kalau ucapan ini diucapkan sebelum munculnya fitnah Jahmiyah, benar. Tapi ketika munculnya fitnah Jahmiyah dan beredar di masyarakat, ditanamkan, maka saat ini tidak cukup ucapan Al-Quran kalamullah kemudian berhenti. Lanjutkan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Barang siapa yang berhenti sampai pernyataan Al-Quran kalamullah, tidak melanjutkannya dengan bukan makhluk, maka dia adalah seorang Jahmi. Imam Ahmad berfatwa. Begitu juga diikuti oleh fuqaha yang lainnya. Di antara yang berakidah seperti itu, nama yang kemarin saya sebutkan, yaitu Ya'qub bin Syaibah. Seorang muhaddis. Banyak karyanya, banyak jasanya. Sekali lagi perhatikan ucapan saya. Banyak karyanya, banyak jasanya. Apakah kemudian mencegah Imam Ahmad dan ulama yang ada pada waktu itu untuk memvonis Ya'qub bin Syaibah sebagai seorang mubtadi? Jawabannya tidak. Kata orang sekarang, masa sih yang cuma itu aja? Masa enggak ingat perjuangannya, bagaimana ilmu periwayatan dia, bagaimana ibadahnya, bimbingannya, dan seterusnya? Tidak. Sekarang ini banyak orang gak ngerti tentang kadar dirinya. Ini yang muskilah, musibah ini. Banyak orang tidak mengerti tentang kadar dirinya. Sok mau menilai Al-Imam Ahmad. Seolah-olah dia lebih berilmu dari Imam Ahmad, lebih bertakwa dibanding Imam Ahmad, lebih zuhud, lebih berhati-hati dibandingkan Imam Ahmad. Lebih sayang kepada umat ini, lebih menjaga persatuan umat dibandingkan Imam Ahmad. Ini banyak bermunculan orang-orang yang gak tahu diri. Sekarang ini, terus bermunculan. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang dapat mengetahui dan menilai kadar kemampuan dirinya. Nah, jadi kalau disebut nama Imam Ahmad dan yang semisalnya, Ishaq ibn Rahuya dan yang semisalnya, itu kayak guru-guru ngaji zaman ini. Ya, kayak guru-guru ngaji di langgar-langgar, di musola-musola. Barakallahu fikum. Kalau sekarang di hadapan kita berbicara, misalkan Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah di majlis ini, sesuatu yang besar apa bukan? Al-Imam Al-Albani ada di masjid ini. Al-Imam Al-Albani tidak boleh dibandingkan dengan Imam Ahmad. Dengan segala kemuliaan yang ada pada Imam Al-Albani, perjuangannya dan ilmunya. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan Imam Ahmad. Dari semua sisinya. Ini saya tekankan agar kita banyak mengerti kadar diri kita dan siapa ulama. Al-Imam Ahmad dengan tegas menyatakan bahwa Ya'qub bin Syaibah mubtadi'. Apa sikap umat pada waktu itu? Ya, langsung mengikuti fatwa tersebut dan umat beramal dengan fatwa Al-Imam Ahmad. Salah satu kibar ulama yang ada pada masa itu. Dan Ya'qub bin Syaibah difonis mubtadi, diketahui oleh umat, oleh masyarakat bahwa Ya'qub bin Syaibah mubtadi. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyakum. Kemudian muncul setelah itu fitnah berikutnya yang dinamakan dengan fitnah al-lafziyah. Dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Masih apa lagi? Cuma dia, mereka melanjutkan. Ini ahlus syubuhat. Lakin lafzi bil-Qur'ani makhluk. Kalimat lafzi. Ya, ucapanku. Pelafalan yang aku ucapkan ini. Dengan ayat-ayat Al-Quran ini adalah makhluk. Kalimat ini mengandung salah satu dari dua kemungkinan. Yang satu hak, yang kedua batin. Dijelaskan dalam bab akidah tentang makna ucapan lafzi bil Quran makhluk. Syubhat. Sebagian orang termakan dengan syubhat ini. Baru muncul, yang lalu sudah selesai. Kelompok Al-Waqifah sudah selesai. Sudah ada fatwa, sudah terfonis, umat sudah menjauhi mereka. Tahu bahwa mereka adalah mubtadi'ah. Tapi enggak berhenti ahli syubhat. Muncul yang berikutnya dan Imam Ahmad masih hidup. Al-lafziyah. Lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi maknanya ada kemungkinan perbuatanku, ya, membaca ini, bacaanku ini, membaca Al-Quran, ya, perbuatannya, fiilnya, itu adalah makhluk. Ini benar. Bahwa perbuatan hamba-hamba, seluruhnya ini adalah makhluk, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan sebuah kitab, sebuah karya, Khalqu Af'alil Ibad. Berbeda dengan kaum Qadariyah. Berdasarkan firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan amalan-amalan yang kalian lakukan. Akidah ahli sunnah, Qadariyah menentang ini. Pembahasan ini lebih jauh dibahas dalam kitab Al-Aqidah. InsyaAllah bisa antum dengarkan dari ustaz-ustaz kita yang ada di Poso, di Gorontalo, di Palu. Nah, Barakallahu fikum. Kemungkinan kedua apa? Dari makna lafzi bil Quran makhluk. Yakni ayat-ayat yang saya lafadkan ini, ayat-ayat yang saya lafadkan, ya, perhatikan ketika kita membaca alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih. Ini mengandung dua hal. Satu, perbuatan kita membacakan, melantunkan ayat. Kedua, ayat yang kita baca. Makna yang pertama adalah perbuatan kita. Makna yang kedua adalah ayat-ayat yang kita baca. Itu makna dari kalimat lafzi. Makna yang kedua batil, dan ini bagian daripada akidah Jahmiyah. Sengaja diucapkan oleh beberapa pelanjut kelompok Jahmiyah dengan syubhat yang semakin samar. Apa kata Imam Ahmad? Bagaimana fatwa ulama pada saat itu? Mereka mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'un Jahmi. Maka berguguran lagi ahli syubhat pada generasi berikutnya itu. Masih Imam Ahmad masih hidup. Barakallahu fikum. Jadi semakin hari syubhat itu semakin halus. Diberi cover-cover yang baru. Dikemas dengan kemasan yang baru. Dilabeli dengan label-label baru. Sehingga orang bingung. Siapa yang bisa berfatwa? Kibarul ulama. Ini kejadian di masa Imam Ahmad, salah satu contoh sejarah. Barakallahu fikum. Kita hidup di zaman yang juga merupakan salah satu rangkaian sejarah panjang umat Islam. Di zaman ini kita pelaku-pelakunya. Siapa yang Allah pilih untuk selamat dari fitnah, dan siapa yang ditakdirkan dia terjerumus dalam kubangan fitnah. Sejarah terus berputar. Terus. Nah. Mungkin syubhat yang akan datang di masa anak-anak kita lebih halus lagi. Di zaman ini muncul fitnah Sayyid Qutb. Akidah Sayyid Qutb yang melahirkan akidah ekstrim. Pengkafiran terhadap muslimin secara total. Bukan hanya pemerintah saja, tetapi secara total. Semuanya adalah kafir jahiliyah. Azan-azan yang dikumandangkan di masjid-masjid itu tidak bermanfaat. Itu adalah bagaikan gereja-gereja Nasara. Ditanamkan oleh Sayyid Qutb. Belum lagi akidah-akidah dia lainnya yang batil, yang kemudian bangkit. Ulama kibar semisal Syekh Rabi berada di garda terdepan sejak awal-awal tahun 90-an. Yakni hampir atau lebih dari 30 tahun yang lalu. Atau lebih dari barakallahu fikum, 20 tahun yang lalu. Syekh Rabi sudah menulis karya-karya yang membongkar kesesatan Sayyid Qutb dalam berbagai karya tulisnya. Lengkap dengan data-datanya. Wah, bangkit Khawarij masa kini menentang Syekh Rabi, membuat syubhat-syubhat bahwa ulama Madinah itu Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya, ya, pada tahun 92-93, ini hampir 22 tahun yang lalu, menyelisihi ulama kibar seperti Ibn Baz Al-Albani. Mereka ini dan itu, mereka terus syubhat ditebarkan, mau dibenturkan ulama. Maka muncullah pembelaan dari Syekh Ibn Baz. Berjalan waktu muncullah pembelaan dari Al-Imam Al-Albani untuk Syekh Rabi. Maka jatuhlah syubhat mereka. Syekh Rabi terus tampil. Muncul kemudian syubhat Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda. Wah, dulu luar biasa dielu-elukan. Entah kita pada tahun itu di mana posisinya. Pada tahun 91-92. Di saat itu muncullah fitnah Salman Al-Auda. Seorang yang ditokohkan luar biasa. Kalau ada tablik akbar atau muhadharah Salman Al-Auda, parkiran masjid yang besar itu enggak cukup menampung kendaraan para hadirin. Penuh sampai di jalan-jalan. Ini adalah Ibn Baz kecil. Ya. Ibn Baz kecil, ini adalah pelanjut Syekh Ibn Baz. Salman Al-Audah yang masih muda, luar biasa punya sekian karya. Sebagian karyanya direkomendasi oleh Syekh Ibn Baz. Coba perhatikan, rekomendasi itu tidak menjamin. Dr. Safar Al-Hawali juga demikian. Luar biasa dielu-elukan. Namun muncullah fitnah yang terjadi pada waktu itu yang menguat, membongkar apa yang tersimpan di bawah selama ini. Yaitu peristiwa penyerangan Saddam Hussein ke negeri Kuwait dan merangsak, merambat sampai ke negeri Saudi Arabia. Singkat cerita, di saat itu muncullah akidah Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali yang sebenarnya dengan peristiwa menguang apa yang tersembunyi. Muncul fitnah Abdul Rahman Abdul Khalid juga pada tahun-tahun itu. Siapa Abdul Rahman Abdul Khalid? Bukan sembarang orang. Dia pernah bersama Syekh Rabi di Universitas Islam Madinah. Pernah menjadi muridnya Syekh Al-Albani. Pernah menjadi muridnya Syekh Ibn Baz. Pernah berdakwah bersama Syekh Rabi sampai ke negeri Sudan. Teman sejawat. Bukan kemudian muncul sejak lahir sudah jadi ahlul bid'ah. Enggak. Berproses. Nah, muncul sebuah peristiwa sebagai ujian di masa itu. Muncul sebuah fitnah sebagai ibtila dan ujian bagi orang yang ada pada waktu itu. Terus, maka ulama tampil lagi Syekh Rabi dengan karya-karyanya membongkar kesesatan akidah Abdurrahman Abdul Khalid secara perlahan. Nah, barakallahu fikum. Selesailah dua fitnah itu. Muncul fitnah Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Lagi-lagi tampil Syekh Rabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waktu Syekh Rabi menulis karya tentang Said Qutb bukan tanpa halangan, ya ikhwan. Antum sekarang sudah tahu hasilnya saja. Said Qutb adalah seorang tokoh pimpinan tertinggi Khawarij di masa ini. Yang mendoktrinkan pemahaman Khawarij. Antum tahunya itu. Tapi bagaimana Syekh Rabi menulis? Bagaimana adanya bantahan-bantahan yang mencoba mengkaburkan karya Syekh? Dan Syekh tidak berhenti. Ya. Membantah Syekh Qutb, muncul orang-orang ini. Syekh bantah yang ini, Syekh bantah yang itu. Terus muncul karya ini, muncul karya itu dari beliau. Sampai di ujung terakhir, sekali lagi terwujud dan terbukti. Syekh Rabi tampil dalam hal ini. Maka muncullah ucapan dari Al-Imam Al-Albani tentang Syekh Rabi pada kurang lebih tahun 94-95 kurang lebihnya. Ini yani hampir 20 tahun yang lalu. Bahwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Imam Al-Jarh wa Ta'dil bihaq fi hadzal asr. Bahwa Syekh Rabi Al-Madkhali adalah imam dalam bidang jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini. Yang mengucapkan ini bukan pelajar-pelajar. Yang mengucapkan ini seorang imam yang menghabiskan umurnya untuk membela tauhid dan sunnah. Nah, bukan seperti kita ini. Taklim sebisanya, ya. Duduk santai, tinggal dengar saja. Syekh tidak demikian. Menulis karya, jatuh bangun, sakit, sembuh. Ya. Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dengan perjuangan yang luar biasa. Tidak bisa mengetahui perjuangan beliau kecuali memang orang-orang yang berjuang. Semakin jauh perjuangan seseorang di bidang ilmu dan menyebarkan ilmu. Dan merasa butuh kepada ilmu, semakin tahu nilai seorang Al-Syeikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau yang mengatakan, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Imamul Jarhi, hamilu rayatil jarhi wa ta'dil, hamil rayat al-jar'i wa ta'dil bihaq fi hadzal asr, pembawa panji jarh wa ta'dil dengan benar di masa ini. Dan karya-karya beliau adalah karya-karya yang beliau telah diberi taufik oleh Allah berada di atas kebenaran, membantah syubhat sururiyin, kutubiyin. Luar biasa pada waktu itu, Masyaikh Madinah dipojokkan. Seolah-olah karya-karya dan sikap fatwa Masyaikh Madinah bertentangan dengan Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Al-Albani rahimahullah. Berlanjut hal ini pada fitnah yang berikutnya, fitnah yang berikutnya. Dan dengan taufik dari Allah tampil kembali Syekh Rabi. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ulama rujukan di masa-masa fitnah seperti ini, kita tidak berbicara tentang apakah perkara ini termasuk pembatal wudu ataukah tidak. Mana yang rajih? Dalil ini mengatakan begini, yang ini begini. Itu antum bisa mempelajarinya dalam buku-buku. Para thalabatul ilm bisa bertanya kepada ulama-ulama fikih, mana yang rajih? Jual beli jenis ini, ini termasuk jual beli yang dilarang, sudah memenuhi syarat jual beli atau belum? Itu bisa tanya kepada fuqaha. Bagaimana tentang hukum seputar nifas? Apakah seorang wanita yang nifas mengqadha atau bayar fidyah? Apakah wanita yang hamil dan menyusui itu membayar fidyah di bulan Ramadan ataukah wajib tetap mengqadha? Nah, itu bisa ditanyakan kepada fuqaha. Tapi yang kita bahas di sini dan selalu ditekankan oleh para ulama untuk kembali kepada kibar, kembali kepada kibar yang membidangi masalah tersebut, adalah seputar fitnah yang terus berdatangan menimpa umat, mengancam akidah umat, manhaj umat, iman umat ini. Oleh karena itu, dalam hadis yang ma'ruf yang sering disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji ilmu ini, ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu manhaj, ilmu dakwah, seluruh ilmu Islam ini pada setiap generasi adalah siapa yang membawa panjinya. Kalau yang ikut banyak, tapi siapa yang memegang panji bendera ilmu ini yang nampak dan menjadi rujukan, siapa? Kata Rasulullah SAW, al-udul, diberi nama mereka itu dengan, diposisikan, diistilahkan dengan al-udul, dari kata-kata adil. Orang-orang yang keilmuannya itu berada di atas sikap adil. Adil karena sesuai dengan dalil-dalil, adil karena sesuai dengan fakta. Siapa mereka dan bagaimana ciri-cirinya? Al-udul, para pembawa panji ilmu ini disebutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Apa tugas mereka? Apakah oleh Rasulullah disebutkan ciri-ciri al-udul yang membawa panji ilmu pada setiap zaman, pada setiap generasi adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu di masjid-masjid, mengajarkan fikih, mengajarkan ilmu mustalahul hadis, mengajarkan bahasa Arab. Dengan tentunya semua amalan ini amalan mulia yang terpuji dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi, yang kita berharap kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang disebutkan dalam hadis Rasul, innallaha wa malaikatahu layusalluna ala muallimi annasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kepada umat ini kebaikan. kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan ilmu kepada umat ini. Allah dan Rasulnya bersolawat kepada mereka. Solawat Allah maknanya pujian Allah terhadap mereka di hadapan para malaikat. Solawat para malaikat artinya adalah permohonan ampunan dan rahmat kepada Allah untuk mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan bagi umat. Tentu itu semua amal kebaikan, terpuji, mulia. Tetapi ada sebuah nilai yang itu merupakan nilai yang spesial dalam menghadapi berbagai problem yang menimpa kepada umat, yang tadi diistilahkan dengan apa? An-nazilah atau an-nawazil. Apa tugas mereka dan ciri-ciri mereka yang Rasulullah sebut sebagai udul, pembawa panji ilmu pada setiap generasi? Kata Rasulullah, mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalib, membersihkan dari ilmu agama ini penyelewengan makna, tahrif yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kirinya. Ekstrim kanan seperti Khawarij, ekstrim kiri misalkan seperti kaum Mu'tazilah Jahmiyah misalkan, atau kaum Murji'ah misalkan, ekstrim dengan segala bentuknya. Maka tugas pertama para udul, para ulama, pembawa panji ilmu, panji fatwa pada setiap generasi terkait nawazil yang menimpa umat, adalah menafikan, membersihkan dari ilmu agama ini berbagai upaya penyimpangan dan penyelewengan makna, tafsir dan penerapan terhadap ilmu tersebut. Wantihalal mubtilin, dan membersihkan dari ilmu agama ini, dari ilmu akidah, manhaj, iman, dakwah dan yang lainnya, tipu daya ahlul batil, tipu dayanya. Coba antum perhatikan sebuah kisah saja, salah satu fakta dalam sejarah, peristiwa fitnah Jahmiyah tadi. Bagaimana pada awalnya mereka terang-terangan menyatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Berganti masa ketika berubah suasana, muncul dengan syubhat baru, Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Terselesaikan fitnah ini, muncul fitnah yang berikutnya, lafzi bil Quran makhluk, ammal Quran kalamullah, bukan makhluk. Nah, subhanallah, muncul ulama pembawa panji bendera ilmu yang membersihkan dari ilmu tipu daya ahlul batil. Kalau di zaman ini, kaidah al-ikhwanul muslimin yang menyatakan istama'na fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi, kaidah ikhwanul muslimin yang sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh mereka, dai-dai mereka, bahwa kita bersatu, berkumpul, berkawan, saling bekerja sama dalam perkara-perkara yang memang kita sepakat. Tapi dalam perkara yang kita berbeda, maka kita saling memberi udzur. Sehingga mereka, kaum ikhwanul muslimin ini, bekerja sama dengan kaum Syiah, Rafidah. Mereka menyatakan bahwa perbedaan kita dengan kaum Rafidah itu perbedaan permasalahan-permasalahan cabang, bukan permasalahan-permasalahan inti. Begitu akidah Hasanul Banna. Ini sudah ditinggalkan oleh umat. Ulama sudah berfatwa sejak hampir 30 tahun yang lalu, sudah selesai, ini adalah bid'ah, sebuah kesesatan. Selesai. Ya, semua ikut berbicara, ini kaidah yang batil, ini kaidah yang batil. Berjalan waktu, kaidah ini pun tetap diterapkan dengan desain baru. Maka muncullah misalnya Abul Hasan Al-Ma'ribi dengan kaidahnya yang menyatakan nuridu manhajan wasi'an fadfada yasa'ul ummata kullaha. Kami ini menginginkan sebuah manhaj yang luas, lebar, bisa merangkul umat semuanya. Bukan manhaj yang sempit, eksklusif, enggak. Menginginkan manhaj yang luas, yang bisa menyelimuti umat semuanya. Akhirnya Khawarij diselimuti. Ikhwanul Muslimin adalah saudara kita. Ya. Dan seterusnya berbagai ahlul bait, jamaat tabligh itu juga ahli sunnah. Ya. Abul Hasan al-Ma'ribi. Dulu siapa Abul Hasan? Mengaku murid Syekh Mukbil. Pernah berdialog dengan Syekh Al-Albani. Memiliki karya-karya membela sunnah. Antum kira siapa Abul Hasan? Apa dikira oleh antum bahwa dia tidak punya karya-karya membela ahli sunnah dan membantah ahli bid'ah? Sampai pernah terjadi dialog panas di sebuah masjid. Sampai ada yang melepaskan tembakan. Kalau bukan karena diselamatkan oleh Allah, mungkin Abul Hasan termasuk menjadi korban. Dialog dengan seorang khawarij. Nah, antum kira siapa dia? Punya ma'had. Bahkan namanya tercantum dalam deretan nama yang diwasiatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Apa jadinya? Siapa yang tampil membongkar syubhat-syubhat Abul Hasan? Bukan hanya itu tadi, beberapa syubhat dalam bidang akidah. Lagi-lagi kembali kepada ulama kibar dan yang terdepan dalam hal ini adalah Syekhuna Al-Allama Rabi bin Hadi Madkhali. Selesai lagi fitnahnya. Abul Hasan. Orang sudah tahu Abul Hasan mubtadi, Abul Hasan mubtadi. Muncul fitnah Ali Hasan Al-Halabi. Siapa Ali Hasan Al-Halabi? Apa antum kira dia enggak punya karya? Bukan kaya sekedar dalam bidang fikih, bahkan dalam bidang manhaj. Bantahannya terhadap Khawarij, bantahannya terhadap Usama bin Laden. Bukan sembarang orang dia. Dalam hal ini, apakah kemudian itu jaminan selesai seorang dan selamat pasti dari fitnah? Muncul kaidah-kaidah baru dari Ali Hasan. Lengkapnya butuh muhadharah daurah khusus tentang kesesatan Ali Hasan Al-Halabi. Tampil ulama kibar, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi yang sudah meninggal dan wafat rahimahullah, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabri. Muncul fatwa dan akhirnya orang-orang pada tahu siapa Ali Hasan Al-Halabi. Selamatlah orang-orang yang selamat dari fitnah Abul Hasan, dan tersesatlah orang-orang yang tersesat. Begitu juga dalam fitnah Ali Al-Halabi, selamatlah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dan tersesatlah orang-orang yang tersesat mengikuti hawa nafsunya dan logikanya. Begitu juga di zaman Ya'qub bin Syaibah, Husain Al-Karabisi, Bishr Al-Marisi. Apa kemudian umat tidak ada yang ikut mengikuti fitnah Ya'qub bin Syaibah? Ada yang tetap mengikuti hawa nafsunya. Dia ulama, dia orang yang banyak periwayatannya, yang ini, yang itu, yang ini. Nah, pernah belajar kepada fulan, pernah belajar kepada fulan. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, itulah ulama rujukan umat. Dan yang ketiga dari sifat mereka, qala wa ta'wilal jahilin, dan ta'wil-ta'wilnya orang jahil, mentakwil-takwil, mencari uzur-uzur dalam sebuah peristiwa, sebuah fitnah. Maka bangkit ulama al-udul tadi untuk membersihkan dari ilmu agama ini, dari ilmu akidah, ilmu dakwah, ilmu manhaj. Naam, takwilnya orang-orang jahil. Terselamatkanlah banyak orang dengan izin Allah kemudian perjuangan para ulama udul. Maka kembali kepada ulama kibar dalam berbagai peristiwa dan fitnah yang menimpa umat adalah salah satu sebab yang mengantarkan seorang mendapat al-haq dan sebaliknya. Menjauhi ulama kibar, tidak mempedulikan fatwa dan tahzir ulama kibar adalah salah satu penghalang besar bagi seorang hamba untuk mendapatkan al-haq dan terselamatkan dari kebatilan. Itulah global penghalang-penghalang yang selama ini kita bahas, yang dapat menghalangi seorang hamba untuk bisa meraih kebenaran. Dalam kesempatan daurah kali ini, kita ingin mencoba memberikan ilmu terapan. Kalau tadi hanya teori dan sedikit-sedikit contoh, maka sekarang mulai kita ingin melihat apa yang terjadi sekarang. Bagaimana kita dan di mana kita? Mungkin sudah tidak asing lagi di pendengaran antum dan pengetahuan antum apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Fitnah yang muncul di Yaman bermula dari penandatanganan Muhammad Al-Imam terhadap dokumen perjanjian hidup bersama dan persaudaraan dengan Syiah Rafidhah. Pada setiap fitnah itu ada sumbu peledaknya. Ada detonatornya. Kalau fitnah Sururiyah dan Qutbiyah, detonatornya itu adalah serangan Saddam Hussein ke negeri Kuwait. Sumbu peledaknya muncul akhirnya, terkuak ini, yang tersembunyi selama ini. Ternyata di negeri-negeri tersebut, Kuwait dan Saudi Arabia, sudah ada penyusup-penyusup yang mendidik anak-anak muda di atas akidah Said Qutb. Itu tersembunyi, terselubung. Subhanallah, munculnya, terkuaknya ketika penyerangan atau perang teluk yang terjadi pada waktu itu. Kemudian fitnah Abul Hasan, munculnya adalah wafatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, yang kemudian muncul istilah dari pengikut Ma'ribiyin atau dari Abul Hasan, zahaba zamanul khawf, telah pergi zaman ketakutan. Dulu takut kepada Syekh Muqbil karena Syekh Muqbil memang yang dituakan ulama kibar di negeri Yaman yang diikuti fatwanya. Kalau di masa Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad meninggal dunia, bergembira ahlul bid'ah, merasa sudah saatnya untuk memunculkan syubhat demi syubhat lagi. Kematian Syekh Muqbil merupakan tolak awal munculnya fitnah kesesatan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Fitnah Yahya Al-Hajuri, titik awalnya dan sumbu peledaknya atau detonatornya itu adalah pendirian pondok pesantren di Puyus oleh Abdurrahman Al-Adani. Muncul bermula dari hasad, dengki, ya, yang kemarin kita bahas bahwa hasad dan dengki itu menghalangi seseorang untuk meraih al-haq. Bermula dari dengki, kemudian muncullah fitnah dan akhirnya terkuak akidah yang sebenarnya pada Yahya Al-Hajuri. Barakallahu fikum. Kemudian salafin mengetahui bahwa Al-Hajuri adalah seorang ahli bidah. Terkuak ternyata selama ini di antara akidah sesatnya Hajuri adalah menuduh para sahabat Nabi sengaja membiarkan Khalifah Utsman tidak mau menolong, akhirnya Khalifah Utsman terbunuh oleh Khawarij. Bayangkan, menuduh sahabat Nabi enggak mau menolong Utsman bin Affan. La haula wala quwwata. Ini celaan terhadap sahabat. Bahkan dengan tegas di dalam kitabnya Ahkamul Jum'ah ada sebuah kitab namanya Ahkamul Jum'ah karya Al-Hajuri. Disebutkan di sana wa musyarakatu ba'dhi as-sahabati qatli Utsman au bihadzal ma'na. terlibatnya sebagian sahabat dalam peristiwa pembunuhan Utsman. Bukan sekedar tuduhan tidak mau menolong, ini sudah celaan. Bayangkan antum, para sahabat, para pemberani yang baju dan kaki-kaki mereka dipenuhi dengan debu-debu jihad bersama Rasul, dituduh oleh Al-Hajuri sengaja membiarkan Utsman tidak mau menolongnya. Akhirnya Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman, terbunuh oleh Khawarij. Luar biasa tuduhan. Kalau kita aja dituduh membiarkan seorang nenek tua terbunuh dalam keadaan kita mampu menolongnya, itu celaan bagi kita enggak? Tercela kita, seorang nenek tua dibunuh, dizalimin. Kita tahu, kita mampu, dibiarkan. Itu aib besar bagi kita. Ya. Barakallahu fikum. Kalau diusut, diperpanjang oleh ahli fitan, bisa dituduh kita juga punya andil sebenarnya untuk terbunuhnya nenek tua tadi. Na'udzubillah. Lalu bagaimana dengan seorang Khalifah Utsman bin Affan? Para sahabat Nabi yang ada pada saat itu tidak mau membantu dan menolong Utsman. Sebuah aib, padahal Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela satu orang pun dari sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga. Demi Allah, kalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infak salah seorang sahabat yang hanya dua genggam tangan ini. Satu mud dan tidak pula separuhnya satu genggam. Tidak bisa sama. Jangan mencela. Bahkan ulama ahli sunnah sejak dulu mengatakan dan menanamkan bahwa orang yang mencela sahabat, dia adalah Syiah. Hajuri dengan tegas dalam kitabnya, bahkan tidak hanya menuduh secara global sahabat tidak mau menolong, bahkan mengatakan terlibatnya sebagian sahabat dalam tertumpahnya darah Utsman. Subhanallah. Terkuat dengan peristiwa berdirinya Ma'had Fuyush yang melahirkan bengkinya Hajuri, terkuat akidah sesat Hajuri yang mengatakan bahwa akidah Murji'ah sudah ada pada generasi awal umat ini. Antum paham makna kalimat ini? Ini sebuah penyimpangan besar. Generasi awal itu siapa? Para sahabat. Generasi yang Rasulullah menyatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian yang berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Siapa generasi sahabat? Generasi yang Rasulullah ketika ditanya, siapa al-firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang selamat dari an-nar? Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, akidahnya, imannya, manhajnya sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Hajuri menuduh bahwa akidah Murji'ah sudah ada pada generasi pertama umat ini. Generasi yang dipuji oleh Nabi dan diperintahkan umat untuk mengikuti jejak mereka. Ternyata sudah ada yang berakidah Murji'ah. Kalimat yang global ini, subhanallah, dipertegas oleh Hajuri. Dan bahwasanya orang pertama yang berakidah Murji'ah adalah Qudama bin Mad'un. Siapa Qudama bin Mad'un? Qudama bin Mad'un itu adalah ipar Umar ibnul Khattab. Pamannya Abdullah bin Umar dan Hafsah binti Umar. Dia adalah seorang muhajirin yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi. Dia seorang yang ikut dalam perang Badar, yang Rasulullah menyatakan kepada para mujahidin, untuk para mujahidin yang ikut dalam perang Badar, qala if'alu ma syi'tum faqad ghafara Allah, qala Allah ta'ala if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bahwa Allah dalam hadis qudsi mengatakan kepada sahabat yang ikut dalam perang Badar, berbuatlah apa saja kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini Qudamah bin Maktum dituduh oleh hajuri, orang pertama yang berakidah Murji'ah. Siapa yang tahu selama ini? Murid-muridnya tidak tahu. Diam. Yang tahu, diam. Tapi muncullah fitnah pendirian Ma'had Fuyush. Saya katakan fitnah sebagai ujian. Ternyata hajuri tidak sabar, tidak menghadapinya dengan ilmiah, dihadapi dengan hasad dan dengki. Akhirnya muncul berbagai akidah hajuri yang menyimpang. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu sumbu peledaknya. Nah sekarang ini, fitnah yang baru ini, detonatornya itu adalah penandatanganan Muhammad al-Imam terhadap dokumen perjanjian kesepakatan hidup bersama berdampingan dengan kaum Syiah Rafidhah dan saling bersaudara dengan Syiah Rafidhah. Jazakallah. Sebelum kita membahas secara detail fatwa ulama tentang dokumen perjanjian dengan Syiah Rafidhah, saya ingin membacakan secara ringkas isi dokumen tersebut yang ditandatangani oleh dua orang. Yang satu Muhammad bin Abdullah al-Imam, yang kedua As-Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, pimpinan kelompok Houthi Rafidhah Yaman. Dalam dokumen ini, nama dokumennya adalah Wathiqat Ta'ayush Wa Ikha, dokumen perjanjian hidup bersama berdampingan dan persaudaraan dengan Syiah Rafidhah. Sebelum itu saya mau tanya kepada antum. Masih ingatkah salah satu anggota ketua MUI Umar Syihab yang dikecam habis-habisan di media massa dan oleh berbagai pihak? Tahu sebabnya apa? Kenapa dikecam dia habis-habisan? Dan sampai dikatakan dia seorang Syi'i karena dia mengucapkan atau sekadar mengucapkan, sekali lagi saya ulangi, sekadar mengucapkan bahwa kita dengan Syiah enggak ada perbedaan yang menyolok. Perbedaan kita dengan Syiah itu seperti empat mazhab yang ada. Wah, sekedar mengucapkan ini, dan ini ucapan batil. Umat Islam di Indonesia, umat Islam Indonesia aja sudah bisa menilai ini adalah ucapan batil. Sekarang mari kita bandingkan dengan dokumen perjanjian Muhammad al-Imam dengan kaum Syiah Rafidhah. Dokumen ini dimulai dengan peletakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, jangan pecah belah dengan Syiah ya. Jadi kalau ada Syiah datang ke sini, ahlan, mari silakan duduk, sehat, gimana anak-anak? Ya, nanti kita Ahlus Sunnah, misalkan menyambut kedatangan tokoh Syiah di Palu, ya, tokoh Syiah yang ada di Jakarta, ya, karena jangan berpecah belah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah al-qail, segala puji bagi Allah yang mengucapkan, yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara. Jadi Syiah Rafidhah pengikut Khomeini ya, yang mengkafirkan sahabat, yang meyakini para imam mereka itu maksum, terlepas dari dosa dan kesalahan, dan bahwasanya imam-imam mereka yang 12 itu juga punya andil dalam pengaturan alam semesta ini, itu saudara kita, mukminun ikhwah, saudara kita. Gimana kalau kira-kira Umar Syihab mengucapkan ini? Bagaimana kecaman yang ada di Indonesia? Sekadar mengatakan perbedaan kita dengan Syiah seperti perbedaan empat mazhab. Nah, sadaqallahul azim. Nah, diakhiri dengan sadaqallahul azim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin. ورضي الله عن صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان نحن مسلمون جميعا ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وعدونا واحد kita semua adalah muslimin. Nah, kalau ada yang mengatakan itu tapi ada ucapan salawat dan salam untuk Rasulullah serta keluarganya dan juga para sahabat. Jangan mudah tertipu dengan Syiah. Syiah itu salah satu pokok akidah mereka adalah apa? Takiyah. Suka berdusta. Para muhaddisin masih kadang-kadang menerima periwayatan sebagian ahlul bid'ah dengan syarat-syaratnya. Tapi sepakat mereka riwayatnya Syiah Rafidhah tertolak. Kenapa? Karena Syiah Rafidhah di antara prinsip agama mereka adalah bolehnya berdusta. Nah, jangan ada yang tertipu. Kemudian dilanjutkan, kita semuanya adalah muslimin. Betul? Syiah Rafidhah muslimin? Jawabannya adalah mereka kufar. Nah, Rabbuna wahid, Rabb kita satu. Betulkah Rabb kita dengan Rabb Syiah Rafidhah, pengikut Khomeini dan yang lainnya itu adalah satu? Lu ya Allah kan yang menciptakan alam semesta ini, yang menurunkan hujan, menerbitkan matahari, sama Tuhan kita. Oh, kalau gitu Tuhan kita juga sama dengan Abu Jahal. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Abu Jahal dan kawan-kawan difonis sebagai kufar. Dinyatakan sebagai musyrikin. Padahal mereka dalam banyak ayat Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar sayaqulun Allah. Kalau kau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada musyrikin itu disebut musyrikin oleh Allah, tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi serta mengatur peredaran matahari dan bulan, pasti mereka menjawab Allah. Enggak akan menjawab Latta, Uzza dan yang lainnya. Allah. Tapi difonis oleh Allah mereka kufar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memerintahkan nabinya untuk mengumumkan pernyataan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Sampaikan wahai Muhammad, ucapkan wahai sekalian orang-orang kafir, sesungguhnya aku tidaklah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Subhanallah. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya meyakini Allah pencipta alam semesta. Nah, tapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengumumkan bahwa Tuhan kita tidak sama. La a'budu ma ta'budun wa la ta'buduna ma wa ma ta'buduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah beribadah kepada Tuhan yang aku ibadahi. Kalian tidak beribadah kepada Tuhanku yang aku sembah. Tidak. dalam keadaan kekufuran dan kesyirikan Syiah Rafidhah melampaui kesyirikan dan kekufuran Abu Jahal. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu kala. Sementara dalam surat kesepakatan ini Muhammad Imam menandatangani isinya antara lain bahwa Rabbuna Wahid, Rabb kita satu. Selanjutnya wa kitabuna wahid, dan kitab suci kita sama, satu. Benar sama kitab suci kita dengan Rafidhah? Tidak sama. Kitab suci kita ada 30 juz. Kitab suci Syiah Rafidhah 3 kali lipat dari kitab suci kita. Nah, dan ayat-ayatnya pun dibolak-balik, dipalingkan lafadznya, bukan sekedar maknanya. Nah, mereka tidak beriman dengan Al-Quran, kita beriman dengan Al-Quran. Sehingga tidak sama kitab suci kita. Penyelewengan dan perubahan yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah terhadap Al-Quran melebihi penyelewengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Taurat dan kaum Nasara terhadap Injil. Melebihi. Nah. Sementara dalam perjanjian ini salah satu isinya menyatakan kitab kita dengan kitab Syiah Rafidhah adalah sama. Wa nabiyuna wahid, dan nabi kita adalah sama. Satu. La wallah, nabi kita enggak sama dengan nabi mereka. Wa a'da'una wa'aduna wahidun, dan musuh kita adalah sama. Dawa Allah enggak sama. Musuh kita dengan musuh Syiah Rafidhah. Musuh Syiah Rafidhah adalah sahabat Nabi. Apakah kita menyatakan sahabat Nabi juga musuh kita? Musuh Syiah Rafidhah adalah kaum muslimin yang telah membunuhi muslimin dalam sejarah. Tidak sama musuh kita. Mereka pemberontak terhadap wali amr, dan sekarang terbukti ini penandatanganan ini bukan dengan Syiah biasa yang sedang hidup sebagai masyarakat biasa, bukan. Kalau ada salah seorang di antara kita aja bersahabat dengan Syiah, maka kita katakan dia Syi'i. Lalu bagaimana ini Syiah yang sedang memberontak? Ini penandatanganan terjadi di saat proses pemberontakan itu terus berjalan. Mereka membunuhi muslimin di beberapa kota. Di Ma'bar terjadi penandatanganan ini. Barakallahu fikum. Di beberapa kota sekitarnya muslimin dibantai. Masjid-masjidnya dihancurkan. Tiba-tiba di Ma'bar ada kesepakatan persaudaraan dengan Syiah Rafidhah pemberontak yang memusuhi pemerintah. Sementara dalam dokumen ini dinyatakan musuh kita satu. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Di antara isi daripada dokumen ini dilanjutkan wa anna ikhtilafana fit tafasil al-far'iyah. Dan bahwasanya khilaf yang terjadi antara kita, yakni Ahli Sunnah dalam tanda kutip di sana dengan Syiah Rafidhah, adalah khilaf yang sifatnya cabang-cabang saja. Furu, masalah furu, khilafiyah. Nah, benar demikian khilafiyah? Mereka menyatakan Aisyah adalah pezina, itu masalah khilafiyah? Mereka menyatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy, pengkhianat, itu masalah khilafiyah? Perhatikan ya ikhwan, sebuah fitnah bagaimana terjadi dan menimpa seseorang. Kemudian di antara isi dokumen ini adalah Maka berdasarkan wastinadan ila hadza tammal ittifaqu baina ansarillahi wa yumathiluhum as-sayyid Abdullah au Abdul Malik Badruddin Al-Houthi. Maka berdasarkan terhadap apa penjelasan yang telah lalu, bahwa Tuhan kita sama, kitab kita sama, Rasul Nabi kita sama, musuh kita adalah satu, maka dengan itu terjadilah kesepakatan antara kelompok Ansarullah, yaitu kelompok Syiah Rafidah, namanya Ansarullah di Yaman, kalau di Libanon namanya Hizbullah. Ya. Yang diwakili oleh As-Sayyid, begitu tertulis di sini. Ini bahayanya. Ya. As-Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi. Dan dengan As-Salafiyin di pondok pesantren An-Nur, Ma'bar, serta pondok-pondok pesantren Salafiyin yang lainnya, yang diwakili oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, menyepakati antara lain, kalau tadi pernyataan-pernyataan, sekarang kesepakatannya apa? At-ta'ayus as-silmi bainal janibain wa adam al-injirari wa tasadum awil iqtital awil fitnah mahma kanat al-duruf wa dawa'i. Satu, sepakat untuk hidup berdampingan bersama secara aman antara dua pihak ini tadi, Ahli Sunnah dengan Syiah Rafidah, dan untuk tidak masuk ya, dalam berbagai perselisihan atau peperangan atau fitnah apapun yang terjadi penyebabnya. Subhanallah. Menahan diri apapun yang terjadi, kita jangan masuk dalam perselisihan itu. Sekarang Syiah Rafidah Houthi sedang memberontak kepada pemerintah, memerangi pemerintah, Khawarij mereka juga. Nah, berarti kita jangan salingan. Nah, jangan ikut-ikutan. Pintar memang Syiah Rafidah, iya. Pintar mereka. Licik. Barakallahu fikum. Untuk kita ini tidak saling bermusuhan apapun yang terjadi, walaupun saudara kita dibantai. Ya, terbukti ketika saudara-saudara kita di Damaj dibantai oleh Syiah Rafidah, dikepung sehingga tertahan bahan makanan pokok, ya, dan jatuhlah korban yang banyak. Muhammad Al-Imam tidak mau berfatwa adanya jihad membela saudara-saudaranya. Nah, itu terjadi sejak sebelum penandatanganan ini. Nah, kemudian kesepakatan selanjutnya wa hurriyatul fikr wa tsaqafah maqfulatun lil jami', kebebasan berpikir, kebebasan berakidah adalah terjamin, terlindungi untuk semua pihak. Antum paham ini kalimat kufurin? Kebebasan berakidah. Yang mau Syiah Rafidah ya silakan, yang mau jadi Ahli Sunnah ya silakan, bebas, kebebasan. Demikian Islam mengajarkan? La. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, antastamir amaliyatu tawasul al-mubashir bainal janibaini limuajahat ayya tari'in au hadatin au muskilah au tasarruf fardi au ayyu muhawalah min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdid at-tahdid al-mawqif minha wa tahdid al-mawqif minha. Dan poin berikutnya, untuk terus berlanjutnya hubungan kerjasama secara langsung antara kedua belah pihak untuk menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi dan berbagai problem, kita selalu bekerja sama, untuk terus bekerja sama. Ada problem misalkan di sana, ayo Syiah kita kerjasama mengatasi itu. Siap antum melakukan ini? Ada yang siap? Nah, ada problem di situ. Nah, ayo kita ke pondoknya Syiah, rombongan kerjasama. Hah? Ya subhanallah. Ikhwani fi din, ini global. Penjelasan global tentang wathiqat ta'ayus wa ikha, dokumen perjanjian hidup bersama dan persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah, antara Muhammad al-Imam dengan kaum Syiah Rafidhah. Maka insyaallah dalam kajian berikutnya nanti kita akan mengembalikan jawaban permasalahan ini kepada kibarul ulama. Apa yang saya nukilkan tadi itu sebagian daripada fatwa mereka. Nah, kalau jadwal rencananya ba'da zuhur dilanjutkan, ya begitu Abu Musa. Nah, maka insyaallah kita akan lanjutkan majlis ini selepas sholat zuhur biiznillah ta'ala. Nah, sampai di sini sudah lewat waktu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.